ngono nggih. Warase Petruk nggih panjenengan kudu netepi napa sing mangandikake, ngoten. Netepi napa sing mangandikake paring boten panjenengan kudu ngepek mantu Petruk. Lah terus sing diarah dening Petruk sapa? Atmajaku sing dikarepake dening Petruk sapa? Miturut kabar sing kula tampa sumebar sak endenging jagat raya. Bilih Sinu Prabu Ndarawati menika kagungan putra ingkang nami Dewi Purwantawati. Sopo anu? Dewi Purwantawati, gitu? Purwantawati, nulu. Ah, Purwantawati, aku keling aku kok Purwanto. Purwanto monyet kiri mati ya? Ah, wis malah kisruh garang. Purwantawati, gitu? Iya, pancen aku duwe Dewi Purwantawati atmajaku. Nah, mulai saking mereka, Petruk mereka sak mangke sakitipun kejaba lara panas. Ning ya gandrung. Gandrung kanen Dewi Purwantawati. Mulai saking mereka, sowan kula mereka ngebun-bun ing jangan jejawah sonten. Kasaranipun kula mereka badhe ngemis Sinu Prabu Sri Bathara Kresna menawi keparang mbok inggih paduka netepi dhateng pangandika ing sampun kawet. Iyos nalika semanten netepi perjanjian ingkang sampun panjenengan ngendikaken Petruk sinengkakno ngaluhur dados mantu panjenengan. Mboten ketang mboten mang paringi derajat pangkat lan semat. Ning sing penting napa sing mangandikake niku wis iso kelakon. Petruk lega atine tur bari bali waras meneh. Mengkono nggih. Ane Petruk ora waras terus mulai gara-gara karo sapa? Weh coba bayangno. Karo Bagong ora pati kumpak. Mengki nek mboten nonton Petruk sing ngajar nembang sinten wong kula suarane kali Bagong niku elek kabeh. Marine utawa waluya jati temah mulya Petruk iso lakon sembuh saka sakit niku panjenengan kudu netepi perjanjian. Nek mboten wah wow, gareng mboten ming duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Neng nganti sampean boten maringake Petruk kantong bolong dadi mantu sampean netepi perjanji rawe-rawe rantas malang-malang tak kutung negari Ndarawati kula damel tentrem ayem. Aku wis siap-siap jengkang e. Omongane iki ra kena digugupi tek. Kula damel bosah basah ngono. No gareng wonten dawuh. Iya aku ngerti. Nanging ngerti yo. Iki sing nglamar Purwantawati ora ming kowe. Loh. Sapa? Anu sinten? Sing nglamar Purwantawati kowe ngerti to Bapa Durna rawuh mrene? Oh nggih niki. Wonge? Iya. Terus karepe? Uga nglamar Purwantawati bakal didhaopake karo Lesmana Mandrakumara nala gareng. Kleru sampean. Sampean yang nganti gawe ke putra Purwantawati kan Lesmana Mandrakumara kumara niku kleru gedhe padha karo sampean niku nibake Kang Putra jurung Kang Putra wonten ing juranging kasangsaran. Juranging kanistan. Lah wong sajagat niku wis ngerti kabeh kok ya bener Lesmana niku pancen anake Prabu Duryudana Radu Sugih blegedu brewu ning nuwun sewu nika rada pekok. Napa sampean mentolo? Anak sampean dibek karo wong rada pekok. Nah, napa mentolo? Mongko wong pekok niku mau ngawur-awuran. Ya nek anak sampean mengke iki tentrem, mergo keturutan napa karepe. Nek ming terus dilumake dienggo dolanan. Napa mboten ngrekoso, ha? Niku lho, mang gagas, mang pikir. Ning nek karo Petruk, arepa Petruk ki ming ponokawan, ning wong waras, wong genep pikire. Ngoten? Ning nek karo Lesmana Mandrakumara, wah wis wong sak jagat mereka bingung kabeh. Lah kok Prabu Kresna kok entuk anake dipek karo Lesmana Mandrakumara, demen ajur atine, demen rusak pikire, wong ora genah. Wong ora iso genep paras kaya sak pepadaning tumitah kok arep ngepek karo putri ratu niku nek cara kula. Ampun. Tinimbangane sampean mengke gelo mongko belo tembe mburi ning tiba mburi niku mboten kok iso ngrampungi perkara napa-napa. Lha wong sakniki mawon dijawab nek urung tawati mboten ajeng dibawa ta negara Ngastina ning ajeng diparingke Petruk pun ngoten mawon rampung nek kira-kira sing dikongkon Sinuwun Prabu Duryudana mrengke ora trima karo pengendika panjenengan terus ngarani gareng niku ngojo-ojoki panjenengan lho rupak wani jembar wani padangane wani petengane apa meneh kata gong siap jaja muntap lirik netap duka yayasinipin nitra kocak ngundar andir hidupnya mangolon coko wadanani rombranang ing kong gandak blek duduk selalu gembal semoranti semoranti awelah awelah lah kok kebangetan donmu matur marang anak Prabu Sri Bathara Kresna nolok gareng orang ilo karo derajatmu orang ilo karo kahananmu. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong ora duwe, kowe iki ngepono kawan. Lah kok wah, kaya grojokan ucapmu. Drewili, gunemamu nganti kaya grojokan. Muntah, muntah ngandar-andar ngendukur nggonmu ngandhakake marang Begawan Durna. Yen Lesmana kuwi wong ora, genep Lesmana kuwi wong edan. Arepa wong edan, arepa wong ora genep nanging kae putra Narendra Ngastina. Kowe kudu ngadeni nalika gareng, ora sudi. Ngadeni nggo ngopo? Ngadeni kok ngadeni wong pekok. Loh, nek ngono kowe ngino karo wong Ngastina. Kowe ngino karo putu Lesmana Mandrakumara iki padha karo kowe ngino karo wong Ngastina. Loh, nek upama sampean merasa dihina, terus sampean ajeng napa? Delangap-delangap teng ngarepe Nara Galeng, sampean ajeng napa? Kula wis matur to, padangane wani, petengane apa meneh. Ngaten? Rupak wani, jembar wani. Loh, apa kira-kira kowe wani karo Begawan Durna? Alah. Amin Durna iki kok rumangsane padake wedi apa piye kula? Wedi apa piye? Nek pancen kowe iso nglangkai bebatanging Begawan Durna. Yen pancen kowe wani karo Begawan Durna ayo, ora nang kene papane wong neter kadedayan. Ora nang kene papane wong neter kadedayan. Hm? Kowe ngono apa ora? Sing dadi kongkonane wong Ngastina kuwi ora mung Durna tok. Nanging anak Prabu Baladewa ya dadi kongkonane wong Ngastina. Yen kowe ngecek karo wong Ngastina, padha karo kowe ngino karo anak Prabu Baladewa. Apa kowe ora wedi karo anak Prabu Baladewa? Lolo Gareng. Lolo Gareng. Berat, rada berat iki, Kong. Tata-tata, nek mung iki wae kecil, nek iki wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Hm? Kowe mau muni piye? Yen Murantawati diwenehke wong Ngastina padha karo rabi karo wong edan. Yen ngono kowe ngilani karo kongkonane Kyai Prabu Duryudana. Monggo aku dadi utusane Kyai Prabu Duryudana. Apa kira-kira kowe ora wedi karo Baladewa? Hm? Ayo wangsulan. Apa kira-kira kowe ora wedi karo Baladewa? Piye, Kong? Rasa wedi ora masalah. Asih nandangi, ampun ning sing penting rasa wedi ngono wae. Muni ora wedi wis kebacut tantang-tantangan dibut loro kok. Padha-padha lorone kowe engko musuh Durna, aku Baladewa. Ora aku Bali. Bali dengkulmu kuwi ana aku dikerah wong loro yang ngerkoso ora. Ayo kowe ngalao. Kondo karo Petruk. Yen ngono Petruk ki wong sing ora mulat karo kahanane, Petruk ora ngilu karo gedoke. Ing atase derajat ing kono kawan kok arep ngamar karo putri ratu kuwi. Cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuto ngitung lintang tangane kelakone jepak urunge tak kandhani. Orang ilo karo kahanane. Weh sing jeneng jodoh niku Giri Lusi jalmotan kena kinira. Ana sing wong kere entuk karo wong sugih niku ya ana. Ana sing wong ora duwe entuk karo anak ratu niku ya ana. Tresna niku mboten bisa ditimbang karo sugih. Lan miskining wong sing ketaman katresnan kok. Lho, apa Murantawati wis tresna karo Petruk Kantong Bolong? Empon kon surat-suratan kok. Lho. Apa wis tenan we, domongi wong kulo wis maca surate kok. Kepada yang terhormat Petruk, akhir bulan ini belum bayar, ngono kok. Wong kuwi surat tagihan kok. Dikira surat cinta. Kowe bali ora? Non, bali ora. Mboten, Petruk niku wis pasrah kali kula. Nek dereng entuk wong pengendikane Sunan Prabu Ndarawati kula mboten ajeng bali. kula mboten ajeng bali teng pundi-pundi kula tetep teng mriki nunggu ngendikane Sang Prabu Darawati. Yen ngono kuwi wani karo Baladewa. Yen ngono kene Bukantarna. Salah siji to, salah siji to. Ora kroyokan. Salah siji sapa iki aku ngadepi sapa iki? Sapa? Sisa nek Durna ya Durna, nek Baladewa ya Baladewa. Wah! Iblis anak nantang karo Baladewa. Ora minggat wae greden tulungane atiku. Metu njaba, ora kok kan trewet. Neng jopo, papane wong Bondoyudo Barat. Woi, bareng rekono. Oh, buku karpe dewe. Nek ngadepi orang ngawur. Marai kelekaran seko pendopo ya. Jaluk ngapuro kakang pati udowo ngopo setiaki nyegat pelayuning pun kakang nek sampean ajeng joto si garing arep nyuk mentolo karo garing mungsuwe duduk garing setiaki loh kok mungsuwe setiaki bie kok mungsuwe setiaki bie setiaki kok ngono kajeng ibun pulau mesake karo nolo garing karo Bagong nyatane ature apik-apik kok Prabu menika mestinipun kedah saged netepi dhateng pangandika dasaripun Petruk sampun dipun paringi janji Nala Garing mengake janjine Petruk arep diajar karo wong Adina sapa sing ninggal Garing ora mawas kuwi pepunden ora mawas kuwi sapa wae mung suwe Setyaki loh lho apa Setyaki ora edan mboten kula mboten edan kula waras kok ora punyun pamunten Pari bakso kula mboten saged nggo dhateng menyaripun Koko Prabu anggenipun sampun janji dhateng Petruk ningatane tekan saiki janji ora dileksanani kula nderek dhateng pun Nala Garing kaliyan Bagong Sedyaki aku sapa Kang kadang kula sepuh Mandura Nala Garing nek ora tak ajar ndak wani karo Nata Mandura wis ben wariya ben dasare sampeyan sing melu-melu karo Begawan Durna nglabuhi Durna aja takon dosa mungsuhe Sedyaki Kulo ajeng ngawasi le gelut Garing, kulo arep melu-melu le gelut Garing karo Bagong karo Kurawa. Ning nek Ratu Mandura melu-melu mung suwe Setyaki. Apa ora wedi karo Nenggala? Apa sampeyan ora wedi karo Gudang Wesi Kuning? Wila Setyaki kok edan to iki? Kowe iki dadi nayaka kok tanpa nganggo tata krama kaya ngono? Menawi atimun pecat monggo kulo boten apa-apa. Kulo mbelani wong bener dipecat dadi senopati ora masalah. Kresna piye iki? Ah monggo kula Setyaki anggenipun ngaten menika sampun mboten saged dipun emutaken. Iki piye nek nganti aku tegel karo Setyaki? Setyaki tak pateni apa kowe ora kelangan? Apa kira-kira Setyaki iso mati to pateni? Jajal apa piye? Metu jopo apa piye? Kowe iki apa to kowe mendelik ngono iki? Jajal-jajal piye? Jajal ora tau dituku kok didodol jajal. Ayo, nek pancen ora iso lerem penjenengan bungsu iku lho. Ning nek lerem, lenggah sing penak. Lenggah sing penak. Ora usah malang gerik ning ngarepe ratu kok malang gerik. Iya, iya. Sembedengan. Dalu ngapura Kakang Udawa. Tiba saka pendopo. Ha nggih. Nyengkah tangan kula. Wah, jan lara niki nggon pergelangan. Monggo pijet. Estu nggih? Iya. Semenge nek gak pijet. Kok Prabu lenggah, mangke ndak malah mungsuh Setyaki kok Prabu lenggah. Wah. Lah ku ki